بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد. إن شاء الله kita lanjutkan bacaan kita dari kitab syarh al-usul as-sittah. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala: fabayyana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam hadha bayanan syai'an za'i'an bi kulli wajhin min anwa'il bayan syara'an wa qadara. Maka Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan permasalahan ini dengan penjelasan yang mencukupi dari segala sisi penjelasan, baik secara syar'i dengan dalil-dalil Al-Qur'an, sunnah, hadis-hadis Nabi SAW, wa qadar, demikian pula dari sisi qadar. Dan dimaksud dengan penjelasan secara qadar maksudnya apa yang terjadi pada umat tentang kebaikan bagi suatu umat ketika mereka mentaati penguasa mereka, dan sebaliknya kejelekan berupa petaka yang menimpa satu umat, satu negeri ketika mereka mencoba menyelisihi penguasa mereka. Qala Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala dalam penjelasannya, حيث قال صلى الله عليه وسلم لمن النبي عليه الصلاة والسلام برسبدا أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة. Aku wasiatkan kalian untuk bertakwa kepada Allah, mendengar dan mentaati, pemimpin-pemimpin kalian. وإن تأمر عليكم عبد, walaupun yang menjadi pemimpin kalian adalah seorang budak. فإنه من يعش منكم فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا, karena sesungguhnya siapa yang hidup lebih lama di antara kalian niscaya dia akan melihat perselisihan yang begitu banyak. فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي, maka wajib bagi kalian untuk berpegang teguh dengan sunnahku. Ini apa-apa yang telah ditempuh oleh Nabi alaihi salatu wassalam. وَسُنَّتِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِينَ, bikin pula sunnahnya, jalannya, metodenya para khalifahku, kata Nabi alaihi salatu wasalam, para khalifah pengganti Nabi alaihi salatu wasalam, di mana mereka disifati sebagai khalifah yang ar-rasyidin al-mahdiyin, orang-orang yang senantiasa mendapatkan arahan dan petunjuk. Nah, sehingga apa yang disepakati oleh para khulafa ar-rasyidun adalah suatu hujjah, suatu bukti bahwa itu adalah suatu kebenaran. La tajtami'u ummati ala dhalalah, umatku, kata Nabi alaihi salatu wasalam, tidak akan mungkin bersepakat di atas satu kesesatan. Hadzal aslu tsalits, inilah asas yang ketiga, pondasi yang ketiga, as-sam'u wat-ta'ah, yaitu mendengar dan mentaati para pemimpin-pemimpin kaum muslimin. Isma'u wa ati'u, Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan dalam hadis tadi, dengarkan dan taati. Wa in ta'ammara 'alaykum 'abdun, walaupun yang menjadi pemimpin kalian adalah seorang budak. Fala yumkinu an tahsula jama'atun lil muslimin illa bi wali amrin muslim, maka tidak akan mungkin dapat terwujud satu jama'ah bagi kaum muslimin kecuali dengan adanya pemimpin muslim. Walau lam yakun dha nasabin arabi, walaupun seandainya yang memimpin itu bukan seseorang yang memiliki nasab dari keturunan bangsa Arab. Balau kana mamlukan, bahkan walaupun dia dari keturunan para budak, tetap wajib untuk apa? Ditaati ketika dia sudah menjadi pemimpin. Wajib ditaati ketika mereka menyerukan ya mereka pada kebaikan. Ikhwani fiddin rahimahir rahimah adalah perkara yang sangat penting di tengah-tengah umat, apalagi di masa ini, ya, di mana sangat sedikit yang memahami perkara ini sebagaimana boleh sebutkan ya dalam kitab ini. Thumma sara hadzal aslu, kemudian jadilah pokok agama ini, la ya'rifu inda aktsari man yad'i al-ilma, tidak diketahui oleh kebanyakan orang-orang yang mengaku memiliki ilmu. Fa kaifa al-amalu bi makan, bagaimana mungkin dapat diamalkan? Artinya kalau orang-orang yang dianggap memiliki ilmu saja tidak memahami perkara ini, bahkan justru dia yang menjadi ya provokator di tengah-tengah umat, menjelek-jelekkan penguasa, menjelek-jelekkan pemimpin, nah, menyebar kejelekan-kejelekan mereka di tengah-tengah umat, ya, sehingga umat pun yang tidak memahami perkara itu akan marah dan terhasut, sehingga waliyadzubillah boleh jadi ada upaya untuk menjatuhkan penguasa. Nah, terjadi kudeta, dan apabila terjadi seperti ini pemberontakan di satu negeri, maka di mana kita akan dapatkan, akan merasakan rasa aman? Padahal rasa aman ini adalah sesuatu nikmat yang paling besar. Olehnya itu Nabiullah Ibrahim meminta rasa aman terlebih dahulu sebelum meminta rezeki. Rabbi ja'al hadzal balada amina, wahai Rabbku, wahai Tuhanku, jadikanlah negeri ini, negeri Makkah, negeri yang aman. Warsuq ahlahu minath thamarat, dan berikanlah kepada penduduk negeri ini rezeki berupa buah-buahan. Jadi rezeki di nomor dua kan, keamanan yang dituntut. Karena tidak akan mungkin seseorang akan dapat makan ya dengan lahap, dengan senang ya, menikmati makanan tersebut kecuali dalam situasi yang aman. Terlebih ibadah. Ya, tidak akan mungkin orang dapat pergi berhaji berumrah ketika diketahui bahwa di sana terjadi kerusuhan atau jalan yang kita mau lalui ya, nam tidak aman. Bukan pula di hadis yang lain Nabi alaihi salatu wassalam mengingatkan, man asbaha aminan fi sirbi mu'afan fi jasadi indahu qutu yawmihi fa ka'annama hizat lahu ad-dunya bi hadafiriha. Barang siapa yang merasa aman di lingkungannya, sebagian memaknai pada dirinya, mu'afan fi jasadi, sehat jasadnya ya, indahu qutu yawmi, kemudian dia memiliki makanan yang cukup ya, qut yang mencukupi. Maka annama hizat lahu ad-dunya bi hadafiriha, maka dia seolah-olah telah menguasai dunia ini dengan segala isinya. Dalam hadis ini disebutkan rasa aman. Maka Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada orang-orang Quraisy ya, dengan satu nikmat berupa rasa aman. Li'ilafi Quraisy ilafihim rihlat asy-syita'i was-shayf, bal ya'budu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Ya, Allah mengatakan kepada orang-orang Quraisy, falyabudu rabb hadzal bait, hendaknya mereka menyembah Rabbnya, Tuhannya Ka'bah ini. Itu Allah Subhanahu wa taala alladzi at'amahum, yang telah memberikan makan kepada mereka, min ju'in, disebabkan karena lapar, wa amanahum min khauf, dan juga pemilik Ka'bah ini itu Allah Subhanahu wa taala telah memberikan rasa aman kepada mereka dari rasa takut. Ya, lihat Allah Subhanahu wa taala mengingatkan terhadap orang-orang kafir agar mereka tidak melakukan kekufuran, tidak melakukan kesyirikan dengan dua nikmat. Pertama, ya, Allah memberikan kepada mereka makanan, kemudian apa? Digandengkan setelahnya penyebutan rasa aman. Alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf, yang telah memberikan kepada mereka makanan ya, dan juga memberikan kepada mereka rasa rasa aman. Dan itu semua tidak akan mungkin dapat terwujud, ikhwani fiddin, kecuali apabila di suatu tempat, suatu negeri, suatu negara, masyarakatnya mau mendengar dan mau mentaati ya penguasa-penguasa mereka, pemimpin-pemimpin mereka. Tapi ketika mereka mencoba melawan, ketika mereka mencoba melakukan pemberontakan, maka tidak ada lagi rasa aman. Nah. Di hadis yang lain Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, "Man ata'ani faqad ata'a Allah." Siapa mentaatiku sungguh dia telah mentaati Allah. "Wa man asani faqad asa Allah." Siapa yang mendurhakaiku maka sungguh dia telah mendurhakai Allah. "Wa may yuti'il amira faqad ata'ani." Siapa yang mentaati amirnya, pimpinannya, pemimpinnya, faqad ata'ani, sungguh dia telah mentaatiku, kata Nabi alaihi salatu wasallam. "Wa may ya'sil amira faqad asani." Dan barang siapa yang bermaksiat mendurhakai pemimpin, faqad asani, sungguh dia telah mendurhakaiku. "Wa innamal imamu junnah," sesungguhnya pemimpin itu adalah junnah, tameng. Ya. Nah. Di hadis yang lain juga Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, "Yakunu umara talinu lahumul juludu wa la tatma'innu ilaihimul qulub." ثم يكون أمراء تسمعز منهم القلوب وتقشعر منهم الجلود فقال رجل يا رسول الله أفلا نقاتلهم. Wahai Rasulullah, tidakkah kami perangi pemimpin-pemimpin seperti itu, ya, yang tidak membuat hati tenang? Tidakkah kami sebaiknya memerangi mereka? Qala la. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, jangan. Ma aqamu salat, selama mereka masih menegakkan salat. Naam, pemimpin kita, presiden, penguasa, mereka kita saksikan masih melakukan salat jemaah, ya, bersama dengan rakyatnya di masjid negara, ataupun salat Id, salat Jumat, bahkan mereka masih digelari haji, ya, pergi berumrah. Alhamdulillah. Ya. Nah. Bahkan di hadis yang lain Nabi alaihi salatu wasallam juga berkata, "Man akrama sultanallah tabaraka wa ta'ala fid dunya akramahu Allahu yaumil qiyamah." Barang siapa yang memuliakan penguasa Allah, pemerintah, pemimpin, ya, karena ini semua adanya pemimpin itu adalah tentunya dengan ketentuan dari Allah, takdir yang Allah berikan. Ya. Siapa menjadi pemimpin kita, ketahuilah bahwa Allah telah mentakdirkan dia untuk memimpin kita. Sehingga dikatakan itu adalah pemimpin yang dipasang oleh Allah. Man akrama sultanallah, siapa yang memuliakan penguasanya Allah, pemimpin yang telah dipasang oleh Allah tabarak wa ta'ala fid dunia, di dunia ini, akramahullahu yaumal qiyamah, maka Allah akan memuliakannya nanti pada hari kiamat. Wa man ahana sultanallah tabaraka wa ta'ala, dan sebaliknya siapa yang menghinakan, melecehkan sultannya Allah, penguasa, ya, di dunia, di dunia ini, ahanahullahu yaumal qiyamah, niscaya Allah akan merendahkan, menghinakan orang itu nanti pada hari kiamat. Hadis ini dihasankan oleh Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullahu ta'ala. Jadi yang lain Nabi juga mengatakan, "Isma' wa ati', dengar dan taati mereka penguasa kalian. Yusrika wa yusrika, baik dalam keadaan kalian susah ataupun dalam keadaan senang. Wa man syatika wa makrahika, ya, baik dalam keadaan kalian lapang ataupun dalam keadaan yang sempit. Yusrika wa yusrika, dalam keadaan yang susah ataupun mudah." Ya, dalam keadaan senang ataupun tidak senang. Wa akharatin alaika, bahkan walaupun dia boleh jadi lebih mementingkan kepentingan dirinya sendiri daripada kepadamu. Wa in akalu malak, bahkan walaupun mereka memakan hartamu. Ya wa darabu dhahrak, mereka memukul punggungmu. Nabi katakan isma wa ati, isbir, dengar taati pada kebaikan. Jadi yang lain isbir, hendaknya engkau bersabar. Karena jika engkau yang diambil hartamu ataupun mungkin sempat dicambuk, ketika engkau bersabar maka engkau hanya sendirian. Tapi ketika engkau mencoba melawan, melakukan kudeta, ya bukan hanya diri antum, keluarga, tetangga, umat, ya, nah, akan terkena imbasnya dari penguasa tersebut. Karena itu, lihat bagaimana salafun salih seperti Imam Ahmad rahimahullahu taala, walaupun beliau dipenjara, walaupun beliau dicambuk, beliau tidak berupaya untuk menghasut orang-orangnya, santri-santrinya ataupun umat di mana beliau didengar oleh umat saat itu jika beliau mengeluarkan fatwa, tapi beliau bersabar. Ya, beliau bersabar terhadap penguasa yang zalim tersebut. Pada akhirnya Allah Subhanahu wa taala memberikan jalan keluar bagi beliau, dan juga kaum muslimin tidak mendapatkan apa-apa. Ia berupa ya intimidasi dari penguasa yang berbuat zalim saat itu. Maka Al-Imam Ahmad rahimahullah ya bersabar, dan Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat beliau insyaallah di dunia, maka juga demikian pula kita harapkan di akhirat kelak. Adapun di dunia, maka tidak diragukan bahwasanya Al-Imam Ahmad sangatlah ma'ruf dan sangatlah masyhur di tengah-tengah umat. Nah, qala hafizahullahu ta'ala sara hadzal asl la yu'rafu inda katsirin mimman yad'i al-'ilma. Jadilah asas ini, pokok ya akidah, keyakinan ini tidak diketahui oleh kebanyakan orang-orang yang mengaku memiliki ilmu. Fayajhaluna mas'alata as-sam'i wa at-tha'a, mereka tidak mengetahui, mereka jahil tentang perkara pentingnya mendengar dan mentaati para penguasa pada kebaikan. Wa ma laha min fadlin, mereka tidak mengetahui keutamaan yang ada padanya. Wa ma laha min ahamiyatin, dan mereka tidak mengetahui tentang pentingnya perkara ini. Fakaifa bil awam, maka bagaimana lagi dengan orang-orang awam, ya, yang jauh dari ilmu. Wa hum ashaddu jahlan fi hadza, dan mereka lebih jahil, mereka lebih tidak punya ilmu tentang perkara ini. Fasara asyja'u alladhi ya'muru bil ma'ruf wa yanha 'anil munkar indahum al والذي لا تأخذه بالله لو متلائم عندهم هو الذي يخرج على إمام المسلمين. Maka jadilah orang yang dianggap sebagai orang yang syuja, orang pemberani, dianggap sebagai pahlawan, yang dianggap bahwa dia melakukan amar ma'ruf nahi munkar di sisi mereka, yang dianggap bahwa dia tidak takut, ya, karena Allah terhadap cecenya orang-orang yang mencaci, indahum, di sisi orang-orang tadi ini. Huwa alladhi yakhruju ala imamil muslimin, itu yang berani keluar memberontak menentang penguasa kaum muslimin. Kalau dia yang mampu berkuar-kuar di mimbar, berkuar-kuar di medsos, ya, mencela penguasa, ini dia pemberani, pahlawan. Wa yakhla'u yada ta'a, dan dia melepaskan ya ketaatan dari pemimpin tersebut. Wa yunadi bis-saurah, ya, yang dianggap pemberani, dianggap pahlawan adalah orang yang yunadi bis-saurah, yang mengajak kepada pemberontakan untuk menurunkan pemimpin yang berkuasa. Alal hukamil muslimin, terhadap penguasa-penguasa kaum muslimin. Mujarradi husuli khata' minhum, karena hanya apa adanya kesalahan, kekeliruan yang mungkin dilakukan oleh pemimpin tersebut. Nah, mereka bukan orang-orang ma'sum, maka tentu pasti ada kekeliruan, kesalahan, ya, yang dilakukan oleh mereka. Tetapi itu bukan alasan untuk kita berlepas diri dari mereka, bukan alasan untuk kita menyebar kesalahan-kesalahan tersebut sehingga orang-orang awam terpancing dan marah, sehingga boleh jadi mereka berupaya untuk mendemo pemimpin tersebut dan menurunkannya, dan belum tentu ya orang yang dijadikan calon lebih baik dari si dia. Nah, bahkan semua akan berebut ya kekuasaan sehingga terjadilah antara satu dengan yang lainnya pembunuhan. Nah, bimujarrad dihasuli khata'in minhum. Jadi mereka ini berupaya menjelek-jelekkan penguasa, menurunkan penguasa, melakukan kudeta karena hanya sekedar kesalahan yang terjadi dari mereka. Au maksiatin, ataupun satu maksiat la tasilu ila haddil kufri, yang tidak sampai kepada hukum bahwa dia telah kafir. Hatta seandainya dia sampai kepada tingkat kufur, para ulama juga mengatakan tidak boleh kita keluar kalau tidak memiliki kemampuan. Kalau harus mengorbankan darah-darah kaum muslimin, tidak diperkenankan walaupun jelas si pemimpin itu apa? Melakukan kekufuran. Nah, ya apalagi kalau tidak sampai. Hanya sekedar tuduhan-tuduhan yang tidak memiliki dasar. Wasara hadithul majalis wa nadawat wal muhadarat bitatabu atharatil ulati wa tabkhimi wa nabkhi fiha, sehingga jadilah pembicaraan di majlis-majlis. Ya. Naam, pembicaraan di seminar-seminar, muhadarah adalah bitatabu atharatil ulah, adalah menelusuri, membongkar kesalahan-kesalahan penguasa dan membesarkannya dan berusaha untuk meniupkannya, ya, menghembuskannya di tengah-tengah umat. Hatta ya'ulal amru ila tafarruqil kalimah, sampai jadilah perkara tersebut menyebabkan terpecah belahnya kalimat persatuan di tengah-tengah umat. Wa tampiri ra'iyati min ta'ati walil amri, dan juga jadilah ya pembicaraan-pembicaraan di majelis-majelis tersebut adalah menjauhkan rakyat supaya mereka tidak taat lagi kepada pemimpinnya. Hatta yakhthallal amnu, hingga rusaklah ya keamanan. Wa tusfakud dima, dan juga ditumpahkannya darah-darah yang tidak bersalah. Wa ya'ulul amru ila fasadi ashaddi min al-fasad alladhi yahsulu min as-sabri ala ta'ati walil amri al-fasik wadh-dhalim, sehingga terjadilah kerusakan yang lebih dahsyat daripada kerusakan sebelumnya seandainya dia bersabar dan dia tetap mentaati penguasa tersebut pada kebaikan. Artinya ketika sudah ada pemberontakan, ya, perlawanan yang dilakukan oleh rakyat terhadap penguasa, maka tentu kerusakan yang ditimbulkan akan lebih banyak dibanding sebelumnya. Kalau mungkin sebelumnya mungkin yang disiksa hanya 1-2 orang yang dipenjara, maka ini apa? Bisa sampai ratusan ribuan. Jika antum yang diambil hartanya ya 1 orang ataupun dipukul punggungnya, sebagaimana dalam hadis tadi, Nabi menyuruh kita untuk bersabar, maka ketika kita mencoba melawan penguasa-penguasa tersebut, maka tentu kerusakan ya akan lebih dahsyat akan terjadi ketika dia tidak mampu bersabar kepada penguasa yang dianggap fasik ataupun zalim. Alladhi indahum lam yasdur minhu kufrun bawah, yang padahal belumlah muncul dari mereka, belum nampak dari mereka bahwa dia telah melakukan kekufuran yang jelas. Indahum alaihi minallahi sultan, di mana dia memiliki bukti dari Allah Subhanahu wa taala bahwa itu adalah kekufuran yang nyata sebagaimana dalam hadis. Indakum minallahi fihi burhan. Boleh, tetapi ya kalau sudah sampai kepada tingkat kufur. Itu pun para ulama sekali lagi mempersyaratkan dengan catatan boleh menurunkan, mengganti pemimpin itu kalau betul-betul dia sudah kafir, selama tidak menimbulkan korban dari kalangan kaum muslim. Kapan menimbulkan korban? Tidak memiliki kemampuan, jangan coba-coba. Dan itu yang terjadi di Somalia, itu yang terjadi di Suriah, ya. Naam. Saat ini. Allahu a'lam. Subhanakallah. Asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.